بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حديث terakhir kita baca kemarin hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la darara wa la dirar, tidak boleh membuat suatu bahaya baik yang membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa perbedaan lafaz la darara wa la dirar, beliau mengatakan la darar ia tidak boleh membuat suatu bahaya, yang tidak disengaja. Wala dirar, ataupun yang disengaja. Jadi boleh memaknai darar yang tidak disengaja. Kalau dirar yang disengaja. Kemudian boleh contohkan dengan seseorang, kata beliau, apabila seseorang menyirami tanamannya, kemudian ternyata air tersebut merembes ke pekarangan, ke rumahnya sebagian orang. Apa ini apa? Dirar namanya. Berarti tidak sengaja. Nah, apa? Dharar, ya, dharar. Itu apa? La dharara wa la dirar. Tidak boleh membuat sesuatu dharar, baik yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Law anna insanan lahu jar wa hadzal jar yasqi syajaratahu fa yatasarrabu al-ma'u min asy-syajara ila baitil jar lakin bila qasdin. Jika seseorang memiliki tetangga, kemudian si tetangga ini menyirami tanamannya, pepohonannya, ternyata air tersebut meresap, merembes ke rumahnya orang si tetangga tadi, lakin bila qasdin, tetapi ini apa, tanpa diketahui. Warubbama la ya'lamu bi, dan boleh jadi dia tidak mengetahui kalau air yang ternyata dia pakai menyiram tanamannya meresap dan membasahi rumahnya orang di sebelah. Kata beliau, fal wajibu ayyuzala hadzal darar, maka yang wajib bagi orang tersebut untuk menghilangkan darar, bahaya tersebut, idza 'alima, jika dia mengetahui. Kapan dia tahu? Harus segera dihentikan. Hatta walau qala sahibus syajara ana ma aqsidul al-mudarra, walaupun dia mengatakan saya tidak bermaksud untuk ya mengalirkan air ya ke rumah Anda, maka tetap dia harus menghentikannya walaupun dia katakan tidak sengaja. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la darara, la darara, jadi tidak boleh membuat suatu bahaya walaupun Anda tidak sengaja. Nah, wala dirar, tidak boleh dirar, membuat dirar artinya sesuatu yang disengaja, memang dia sengaja. Nah, ini maknanya ataupun perbedaan la darara wala dirar. Dan kita katakan maksudnya hadis ini dari sisi sanad ada kelemahan pada sanadnya, akan tetapi ini adalah satu kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama usul. Maaf. Dan juga ada dalil-dalil yang lain yang semakna dengan hadis ini, bahwasanya tidak boleh membuat suatu bahaya yang membahayakan diri ataupun orang lain. Karena itu para ulama mengharapkan seperti rokok. Ya, walaupun tidak ada nas boleh diharamkan kalian merokok, tetapi dalil-dalil umum seperti hadis ini. Karena sudah ma'ruf bahwasanya rokok adalah sesuatu yang berbahaya, baik yang merokok dan juga orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok. Maaf. Bahkan sebagian peneliti mengatakan justru asapnya orang yang berada di sekitarnya lebih membahayakan orang yang tidak merokok. Jadi la darara wa la dirar, semuanya kena dalam hadis ini. Tidak boleh membuat suatu bahaya yang dia sengaja ataupun dia tidak sengaja. Kemudian hadis berikutnya, al-hadis as-salis wa salasun, berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-33, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Ibnu Abbas wa Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Law yu'tan nasu bi da'wahum," seandainya manusia diberikan kebebasan untuk mengaku. Nah, seenaknya dia mah aku. "Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum," maka tentu ada saja sebagian orang yang akan mengaku pada hartanya sebagian orang, padahal bukan hartanya. Juga wadima'ahum, dima' maksudnya berupa darah. Dia mengatakan bahwa saya bunuh si fulan ini karena dia telah membunuh sebagian apa kerabat saya, ya, dihukum kisas. Nah, walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankar, akan tetapi yang dituntut darinya adalah al-bayyina. Ketika dia mengaku dimintai bayyina. Apa itu bayyina? Bukti. Naam. Jadi al-bayyina 'ala al-mudda'i, bukti terhadap yang mengaku. Wal yamin 'ala man ankar, dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Hadithun hasan rawahul bayhaqi wa ghairu hakadha wa ba'duhu fis sahihain. Nah, hadith ini kata beliau, hadithnya hasan, diriwayatkan oleh al-imam al-bayhaqi dan selainnya, dan sebagian dari rapat hadith ini terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim. Nah, qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qawluhu law yu'ta an-nasu bidawahum ay mimma yad'unahu ala ghairihim, ay seandainya manusia diberikan kebebasan untuk mengakui sesuatu, ay bima yad'una ala ghairihim, terhadap apa yang diakui terhadap orang lain, waliyu'lam anna idafata asy-syai' takunu ala aujuh, dan hendaknya diketahui bahwa menyandarkan sesuatu, anna idafata syai' itu menyandarkan sesuatu, takunu ala aujuhin, itu dari beberapa sisi. Al-awwal ayudhifa li nafsi syai'an li ghairi, dia menyandarkan sesuatu pada dirinya yang bukan miliknya ataupun terhadap orang lain. Mithlu an yaqul li fulanin alayya kadza, buat si fulan itu, ya, li fulanin buat si fulan alayya kadza, saya memiliki utang kepadanya, pokoknya. Ini kan pengakuan, ya, bahwa saya punya utang sama si fulan. Fahadha iqrar, maka ini namanya pengakuan, iqrar. Dia mengaku bahwa saya punya utang sama Abu Umair. Saya mengaku saya punya utang sama Abu Umair, pokoknya. Ini apa namanya? Yudhifa li nafsi syai'an li ghairihi. Dia sandarkan kepada dirinya sesuatu, li ghairi terhadap selainnya. Wa tsani ayyubi syai'an li nafsihi ala ghairi mithlu an yaqula li ala fulan kadza wa kadza fa hadhi da'wa, dia menyandarkan sesuatu terhadap dirinya atas orang lain, mithlu an yaqula, seperti dikatakan li ala fulan, wa si fulan, saya terhadap sepuluhan itu memiliki piutang kata wa kata, demikian dan demikian. Fahadi dakwa, dia mengatakan saya katakan Abu Umair ada utangnya sama saya, ya, Abu Umair ada utangnya sama saya. Kalau yang pertama tadi saya katakan saya punya utang sama Abu Umair, kalau yang kedua ini kebalikannya, saya katakan apa, ini dakwa, pengakuan, ya, ya. Nah, Yang kedua, saya katakan Abu Umair punya utang terhadap saya. Jadi yang pertama tadi saya akui, saya punya utang sama Abu Umair. Karena kadang-kadang nyari orang begitu. Hanya kita ingat bahwa saya punya utang sama sekolah. Tapi mungkin Abu Umair lupa. Ya. Maaf. Wasalih itu hukumnya bagaimana akan datang diterangkan oleh beliau. Wasalih yang ketiga, ayudhiba syai'an li ghairihi la tayyib. Ayudhiba syai'an li ghairihi ala ghairihi. Mithlu ay yaqul li fulanin ala fulan kadza wa kadza. Ya. Jadi mengidhafakan sesuatu pengat utang ya terhadap orang lain atas orang lain. Seperti dia katakan mithlu ay yaqula li fulani wa si fulan itu terhadap si fulan kadza wa kadza. Saya katakan itu Abu Nabila ada utangnya sama Abu Umair. Ini bisa saja terjadi. Ya, saya katakan apa? Abu Nabila ada utang sama Abu Umair. Saya yang katakan. Jadi yang pertama saya katakan saya punya utang sama Abu Umair, satu. Yang kedua, saya balik. Abu Umair punya utang sama saya. Yang ketiga saya lagi katakan itu Abu Nabila ada utangnya sama Abu Umair. Hah? Naam. Baik. Fahadihi syahada. Yang ketiga namanya persaksian. Fahadhi apa? Syahada. Kalau saya katakan Abu Nabila ada utangnya sama Abu Umair. Apa namanya ini? Syahada. Bahasa kita syahada itu persaksian. Ini sudah tiga ini. Pertama dakwah, pengakuan. Dakwah. Ya. Apa? Ikrar. Saya akui aku punya utang sama Abu Umair. Apa namanya ini? Ikrar. Saya punya utang sama Abu Umair. Kan saya akui ya. Ikrar nama. Ikrar itu pengakuan. Sebaliknya dakwah. Dakwahnya apa? Saya katakan itu Abu Umair. Dia punya utang itu sama saya. Ini apa namanya? Dakwah. Yang ketiga, saya katakan Abu Umair ada utangnya sama Abu Nabila. Apa namanya ini? Syahadah. Saya bilangkan tiga. Oi. Nah. Wal hadithu an fid da'wa. Sekarang hadith ini yang mana di antara tiga ini? Dakwah. Dakwah pengakuan. Naam. Seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law yu'tan nasu bid'ah." Seandainya diberikan orang kebebasan untuk apa-apa. Ya. Saya katakan Abu Umair punya utang. Ya. Abu Umair punya, ini kan dakwah, pengakuan saya. Nah, kalau semua orang diberikan kebebasan berkata seperti itu, baik. Ini Nabi mengatakan ladda'an nasa atau ladda'an nasu amwala qaumin. Ya, atau ladda'a rijalun amwala qaumin. Maka tentu ada saja orang-orang yang berani dan lancang, tidak takut kepada Allah untuk apa? Mengaku. Nah, sekarang apa yang harus dijalankan? Ya. Nabi katakan al-mudda'i apa? Al-bayyin 'ala al-mudda'i. Orang yang mengaku harus ada bukti. Yang mengaku harus ada bukti. Ya, bukti apa? Mama nota. Kan bukti itu. Makanya disyariatkan dalam masalah utang-piutang untuk ditulis. Ya. Ada ayatul dain, ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Setengah halaman. Di surah Al-Baqarah. Naam. Ayatul dain, ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Setengah halaman ke bawah begini. Satu ayat berkaitan tentang ya. Idza tadayantum bidainin faktubu, apabila kalian melakukan utang piutang maka catat. Ya, kalau bahasa kita saat ini mungkin nota. Tidak akan menagih. Ya, antum punya utang. Ah. Mana buktinya? Ini notanya. Nota perlu. Atau mungkin ada saksi. Kan itu bukti juga, mungkin ada saksi. Oh ada dulu, si pulan itu yang pas dia ada di situ, dia antum datang pinjam teman. Nah, jadi ahwal, jadi lada'a rijalun amwala qaumin, seandainya orang ya diberikan kebebasan untuk berbicara, untuk mengaku, maka kata Nabi SAW, lada'a rijalun, maka tentu banyak orang yang akan apa mengaku bahwa dia punya hak sama si fulan itu. Nah, tetapi al-bayyin al-mudda'i, harus didatangkan apa? Bukti. Bukti majat atau nota atau mungkin apa saksi. Nah. Kalau ada bukti kan selesai ya. Nanti kalau ada bukti ya enggak perlu lagi. Nah. Nah, sekarang yang masalah ini enggak ada buktinya. Yang datang mengaku ini juga ingkari, apa yang harus dilakukan? Sumpah, karena Nabi mengatakan apa? Wal yaminu ala man ankar, dan bagi yang mengingkari wajib dia sumpah demi Allah. Ya, saya sudah bayar umpamanya, atau demi Allah saya tidak punya utang sama kamu. Ya, sudah selesai sampai di situ. Ya, masing-masing mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Toi. Ini yang dimaksud dengan penyandaran ya sesuatu. Ya kata beliau dan terdiri dari beberapa bentuk. Pertama tadi apa namanya? Iqrar, ya, diakui bahwa saya punya utang sama Abu Umair, diakui gini ya. Ya, walaupun dia umpama tidak ada menagih, karena tapi dia tahu, dia ingat betul bahwa dia punya utang. Sudah. Ya. Nah. Baik. Yang kedua adalah apa? Da'wah. Dia katakan Abu Umar punya utang sama saya. Ya. Saya katakan Abu Umar punya utang sama saya. Nah, ini pembicaraan yang kedua yang berkaitan dengan hadis. Ya, kalau yang ketiga, dia jadi syahadah. Persaksian dua sepulan itu ada utangnya sama sepulan. Nah, baik. Wal hadithul an bidda'wah, dan hadith pembicaraan kita kata beliau dalam hadith ini berkaitan tentang da'wah pengakuan. Falau idda'a syakhsun ala ahal, seandainya seseorang idda'a, yaitu mengaku terhadap ala ahal, terhadap orang lain. Qala ana atlubuka mi'ata dirhamin mathal. Ana atlubuka, ay saya minta padamu 100 dirham umpamanya. Ya wahai fulan, bayar utangmu 100 dirham. Kita sederhanakan dalam bahasa kita. Wahai fulan, apa? Kamu punya utang 100 ribu sama saya. Kan dakwah ya. Nah. Falau qabilta da'wahu, seandainya engkau menerima begitu saja pengakuannya, ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum. Ya, arti seandainya orang itu dibebaskan bicara seperti itu tanpa dia dituntut apa bukti, maka tentu akan ada orang rijal, bukan satu orang tapi maksudnya banyak orang yang akan mengaku-ngaku. Wa kadzalika law qala li ahad anta qatalta ahli, ya, itu maksudnya wa dibau, ya. Demikian pula seandainya ada yang berkata, wahai fulan, engkau telah membunuh bapakku. Kan membunuh seseorang itu bahaya. Ima dia dikisas, ya. Atau kalau dimaafkan, dia bayar dia 100 ekor unta atau yang sepadan dengannya. Nah, kalau dia membunuh dengan sengaja, dikisas, dihukum mati juga. Atau apa? Dimaafkan dan disuruh bayar dia denda, yaitu tadi 100 ekor unta ataupun yang sendiri dengannya, kecuali kalau dimaafkan atau sebahagian. Nah, wakadzalika law qala li ahad, Demikian pula seandainya dia berkata kepada orang lain, anta qatalta adi, wahai puran, kamu dulu telah membunuh bapak saya. Biduni bayyinah, tanpa ada bayyinah, bukti. Lakana da'a damahu, maka dia, ini yang dimaksud, wa dia idda'a darahnya. Artinya dia mengakui, wa ada satu darah yang dia harus bayar. Itu makna, ladda'an nasu amwala qawmin wa dima'ahum. Orang akan mengaku, orang-orang akan ada yang mengaku, berani mengaku, bahwasanya dia punya harta, padahal bukan hartanya. Atau dia apa? Si fulan ini telah membunuh dari kalangan kerabatnya, padahal dia bukan pembunuhnya. Maka dituntut apa? Bayyinah, bukti. Wa hadza ya'ni annaha la tuqbalu da'wa illa bi bayyinah. Dan maksud hadis ini tidak boleh kita terima pengakuan begitu saja tanpa ada bukti. Ini makna yang terkandung dalam hadis ini. Ya, law yuqtan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, seandainya manusia diberikan kebebasan untuk mengaku-ngaku, ya, maka tentu ada saja orang-orang yang berani dan berani mengaku bahwa itu hartanya, padahal bukan hartanya, ataupun dia menuntut satu darah, padahal dia sendiri berlepas di diri. Nah, artinya maknanya, jangan kalian terima dakwah alias pengakuan itu kecuali dengan bukti. Nah, walihada qala, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan setelahnya, lakinnal bayyinah ta'alal mudayakan, tetapi bagi yang mengaku dituntut bayyinah, bukti. Faidah da'a insanun ala akhar syai'an, maka apabila seseorang mengakui sesuatu pada orang lain, qulna, maka kita akan katakan padanya, ahdiril bayyinah, hadirkan, datangkan buktimu. Ya, wal bayyinah, dan namanya bukti itu, makana kullu ma bana bihil haqqu, segala sesuatu yang dengannya al-haq nampak, sawan kanat syuhudan, baik itu saksi, au qara'in hissiyah, qara'in hissiyah, apa itu qara'in hissiyah? Bukti-bukti, tanda-tanda yang bisa apa? Dilihat, hissiyah, ya, paham, tanda-tanda bukti hissiyah, ya, kayak, kok ada nota, punya betul notanya ini, ya, belum ada tanda lunas, belum ada tanda stem, stempel lunas, ayo berarti, apa? Ini kan tanda, ini bukti. Jelas ya? Nah, di sawan kanat syuhudan, ada saksi mempersaksikan bahwa si fulan memang ada utangnya dulu. Saya hadir di situ waktu dia datang dulu. Ya. Nah, au qara'in hissiyah ataupun qarina, tanda-tanda yang bisa dilihat, diraba, bisa dirasa. Kita lihat ini apanya? Nah. Ya tentu ini orang-orang pengadilan, pemerintah yang tentunya akan lebih mendalam lagi untuk dia teliti. Nah, dilihat, oh ini kok ada catatan kakinya, notanya, stempelnya, kok utang ini tidak masuk dalam stempel. Stempel kan biasanya dikenakan ya, tapi ini kok di luar umpama, di bawah. Artinya boleh jadi ini tambahan di bawah ini setelah distempel, makanya stempel itu tidak gegabah juga. Namanya stempel itu penutup sudah. Berarti kalau ada satu tambahan di luar dari stempel itu, nah itu hati-hati. Apum ini, itu kan korinya semua tanda. Ini buat ini. Kemudian apa ada di bawahnya? Lain. Nah ini apa? Ini biasa terjadi. Ini apa biasa? Terjadi. Nah, itu sendiri yang datangkan catatan di luarnya yang dia tidak sepakati dahulu. Nah, jadi setiap orang yang datang mengaku dituntut bayyinah, bukti. Bukti itu segala hal yang bisa dengannya diketahui al-haq. Kullu ma bana bihil haq. Baik itu saksi berupa orang ataupun tanda-tanda yang lain yang dengannya bisa kita menguatkan bahwa ini yang benar. Ya. Nah. Wal yaminu 'ala man ankara, ay man ankara da'wa khasmahu. Ya, barang siapa yang mengingkari, dia ingkari pengakuan lawannya tadi, idza lam yakun li khasmihi bayyinah, jika si lawannya tidak punya bukti, Fa idza qala Zaidun li Amrin, jika Zaid berkata kepada Amr, ana atlubuka mi'ata dirham, saya menuntut darimu 100 dirham. Saya minta apa? Engkau bayar utangmu 100 dirham. Qala Amr, la. Ah, tidak, saya tidak punya utang. Kunna li Zaid iti dibayina, wahai Zaid yang mengaku katanya si Amr itu punya apa? Utang kepadamu, kita akan katakan padanya iti dibayina, datangkan bukti. Ya. Fa illam ya'ti bil bayyina, ternyata apabila dia tidak mampu mendatangkan bukti, qulna li Amr, maka kita katakan kepada si Amr yang lawannya tadi, ihlik, wahai Amr, bersumpah kamu ala nafyi ma da'ahu, terhadap pengingkaran darimu terhadap apa yang diakui. Fa idza halafa bari'a, apabila dia berani sumpah maka lepas, artinya tetap miliknya. Yang tadi ini sabar kamu, walaupun itu apa, betul-betul milikmu, selesai di dunia, di akhirat urusannya panjang. Ya, nah, ini kandungan hadis ini. Wahadul hadis fihi fawaid, dalam hadis ini beberapa faedah yang bisa kita petik. Anna syariat al-islamiyah harisatun ala hifdi amwalin nas wa dima'in, maksudnya syariat Islam ini adalah sangat harisah, ini sangat apa, menjaga harta-harta manusia dan darah-darah mereka. Jadi syariat Islam sangatlah semangat untuk menjaga apa, harta-harta manusia, jangan sampai diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wa juga wa dima'in, dan juga darah-darah mereka. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallam tadi, la yu'kan nasu bi da'wahum la da'ri jala amwalihim amwala qaumin wa dima'ahum. Baik, jadi kita artikan. Yang kedua, annal mudda'i idza aqama bayyina, bahwasanya orang yang mengaku apabila dia mampu mendatangkan bukti ala da'wah terhadap pengakuan, hukima lahu bima da'a, maka diberikan ketetapan hukum terhadap apa yang dia aku. Dia mampu mendatangkan bukti. Ya, oh, ini betul-betul ada suratnya, sertifikatnya umpamanya, ya, biasanya. Ya, itu kan dipelajari lagi, bagaimana ini sertifikat, asli apa tidak ini, ya. Nah, siapa tahu sertifikat di atas sertifikat, kan itu semua yang dipelajari, ya. Nah, karena betapa banyak sesuatu yang sudah ada sertifikatnya, dibuatkan lagi surat sertifikat lain. Nah, sehingga ditelusur siapa ini, wah, ini ada pejabat dulu. Sehingga kadang sebagian pejabat sudah pensiun diambil lagi sama KPK. Ya. Nah, Allah musta'an. Itu banyak kejadian-kejadian seperti di Maros, tanah-tanah bandara itu, ya. Nah. Beberapa orang terlibat. Yang mantan-mantan, ya, anulah dulu di sana. Pegawai-pegawai kecamatan. Jadi annal mudda'i idza aqama bayyina, seorang yang mengaku apabila dia mampu mendatangkan bukti, ya, ala da'wah terhadap pengakuannya, hukima lahu bima da'ahu, maka diberikan hukum baginya bahwa apa yang diakui, artinya dikatakan, ya, ambil, ini hakmu, ya. Diqala alaihi salatu wassalam, lakinnal bayyinata 'alal mudda'i, tetapi bukti bagi orang yang mengaku, wal bayyina kullu ma yubayyinu bihil haq, dan bukti ini segala sesuatu yang bisa menjelaskan al-haq, yang punya hak. Wa yattadihu kama asrafna bis syarh, dan jelas sebagaimana yang telah kami dahulukan pada penjelasan. Wa laysat khassa bis syahidin aw bis syahidaini aw syahid, dan namanya bayyina ini bukan hanya sekedar dua saksi atau satu saksi, bal kullu ma abana al-haq fa huwa bayyina, segala hal yang bisa menjelaskan kebenaran itu maka bayyina namanya. Jadi bukan hanya orang saksi saja. Ya, karena kadang-kadang ini saksi juga sebagian dibayar. Ya, enam saksi yang mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengaku bersaksi karena kalau artinya kalau menang ini, tapi dia bersaksi kayak dia dapat sekian persen. Enam. Allah musta'an. Yang ketiga, annal yamina 'ala man ankar, bahwasanya yang mengingkari harus diambil sumpahnya. Iman angkara da'wah al-mudda'i, siapa yang mengingkari pengakuannya tadi, ya, orang yang datang maka dia itu untuk bersumpah. Kemudian yang terakhir, annahu law angkara al-munkir, bahwasanya seandainya ada orang yang mengingkari, wa qala al-ahli, ini dia kata saya tidak bersumpah, فإنه يقضي عليه بالنقول ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به. Artinya kalau ternyata dia enggan bersumpah, ya sudah, tidak boleh tetap ini. Apa kata beliau? Yang datang ini, kenapa dia tidak mau bersumpah? Kalau dia tidak mau bersumpah, ya sudah, akan diambil oleh si orang yang tadi ini. Nah, maka dia harus sumpah. Dia harus apa? Bersumpah. Kalau dia berani sumpah, ya sudah, dia bertanggung jawab. Walaupun mungkin yang datang itu betul-betul miliknya, cuma mungkin ya sudah saksinya sudah tidak ada lagi, surat-suratnya juga sudah hilang, tapi jelas-jelas ya apa dia merasa itu miliknya, tapi orang ini berani sumpah padahal bukan punyanya. Nah, itu itulah sesuatu yang sangat berbahaya ya, yaminul ghamus, sumpah palsu yang dengannya akan menyeret dia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Nah, tidak tapi wihala. Nanti kita paham makna hadis ini.